masukkan sepercik rasa di dalam hasratku. Lakukan senandung rindu terperi, dan kini kau sibakan anganku yang tak bertepi. Sejujurnya hati nafasku di sini, nyalakan lenteraku kembali. Setubuhi hatiku yang sepi saat ini. Kau sempurnakan makna cinta yang telah terjalin, menyatukan kerasnya hati kita. Kini kau sibakan anganku yang tak bertepi. Luapkanlah rindu.